dua berdua, kita menjalin cinta baru matangga. Namun yang sangsara indah kunjungnya rada menimpa kita. Usah cemen denai bapak liang muka. kok ditanyo baurai kaya mato. Mande jo haro diram tauram dilahir mande pai manggale di batin mencari ayah. alinyo putuhuy mangko na yatua buaka tangan ditampua nyo tago mamati nyo diharau angin barambuy lai dape ka diri dipandai urang yo manyambui dulu urang yo dari Selat Sunda, ala tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa, depa bedaan suku jo agamo, alaman jadi fata morgana. Panisa depa bedaan suku jo agamo, alaman jadi fata morgana. lana saya. Usah menangi bo-ibo-ibo hari lalari malam lalu lana saya. Ayah tarangi ayah mahato nama balinang jo hati ayah kuika. Ragu kabake kami doakanlah nan la tabuang de la pagain panduko ba kasanang dirantau ra ba kasanang dirantau ra ba kasanang Rana tapian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tandoka hujan usalam biar kena balina hibo hibo di badan diri usalah ragu kabake tabuang de la pagain panduko ba kasanang dirantau ra ba kasanang dirantau ra.